Dengarlah apa yang kupinta. Bukanlah bulan atau bintang yang tinggi. Dengarlah apa yang kupinta. Bukanlah bulan atau bintang yang tinggi. Cukuplah rasanya kalau ku berkata, jangan kau tambahkan derita ku lagi. Sekerat tubuhku bagai saksi nyata dari penanggung segala derita. Usah kau ulangi mengharap cinta dari diriku yang tiada berdaya, dari diriku yang tiada berdaya. Dengarlah apa yang kupinta. Bukanlah aku yang akhir ku jalinkan dalam lagu dan syair. Beri ketenangan jiwaku berpikir. Ku serahkan diri kepada takdir. Ku serahkan diri kepada takdir. Deritaku lagi dengan